debu salangku tepang sako lebat batin kageing diri nukapi ati soca nu muntangkeun rasa rasa cinta kasalira ngan sajorela tepang nu meungis diri sok inggis teu ditampi ngaraga prasa kapentang ku salira kaperdaya tepukuh rasa kasik samun telaksana kabengban duriat merem iya nu disebat rasa cinta tundah raga mana nuka bengket dede kabandang kembang harapan belit asih dina ati bagja diri pun pasini cugan wae rek balaka diteda sugan ka honta di jujur sugan ka buru di sungsi sugan pasini inggis tadi tampi ngaraga prasa kapentang ku salira kaperdaya tepukuh rasa kasik samun telaksana kabengban sebat rasa cinta gundah raga mana nuka bengket dede kabandang kembang harapan belit asih dina ati bagja diri mun pasini cugan wae rek balaka diteda sugan ka honta di jujuk sugan ka buru di sungsi sugan pasini kaburu di sungsi sugan pasini.